الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ayol ikhwah azani Allah wa iyakum, kita melanjutkan kajian kita masih tentang yaitu kitab-kitab hadis, dan telah kita bicarakan kemarin yaitu tentang Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, demikian pula Sunan Ibnu Majah. Masih pembicaraan kita seputar kitab-kitab sunan dan juga beberapa kitab yang lainnya. Kemarin kita membawakan perkataan Ibnu Salah dalam mukaddimahnya. Masih kita membawakan perkataan beliau. Wa qala aidan haka Abu Abdullah ibn Manda al-Hafidh annahu sami'a Muhammad ibn Sa'd al-Barudi bi Misr yaqul kana min madhhab an-Nasa'i an yukhrij an kulli man lam yujma' ala tarkihi. Bahwa Abu Abdullah Ibn Manda al-Hafidh menjelaskan, ya, menceritakan dari Muhammad bin Sa'ad al-Barudi di Mesir bahwa madhab Imam Nasa'i di dalam mengeluarkan, atau metode Imam Nasa'i dalam mengeluarkan hadis yang ada di dalam sunannya, itu beliau mengeluarkan hadis-hadis perawi yang tidak disepakati oleh para ulama bahwa dia ditinggalkan. Artinya Imam Nasa'i tidak mengeluarkan hadis-hadis yang sangat lemah, di mana perawi tersebut yang ada di dalam hadis apa kitabnya itu adalah kitab perawi yang disepakati oleh para ulama untuk ditinggalkan. Ya. Wakadzalika Abu Daud ya'khudhu ma'khadhahu. Demikian pula Abu Daud, ya, sama dengan Imam Nasa'i dalam masalah ini. وَيُخْرِجُ الْإِسْنَادَ الضَّعِيفِ إِذَا لَمْ يَجِدْ فِي الْبَابِ غَيْرَهُ. Di mana kebiasaan Abu Daud, ya, kalau tidak didapati hadis yang lain, beliau akan keluarkan hadis yang sanadnya lemah. Namun kelemahannya ini bukan karena perawinya disepakati akan kedhaifannya. Ya, atau disepakati untuk ditinggalkan oleh para ulama hadisnya. Maka Imam Abu Daud, ya, kalau di dalam bab yang sedang dia bawakan itu tidak ada hadis lain kecuali hadis yang lemah, maka biasanya beliau membawakan hadis yang lemah dengan sanad yang lemah. Kenapa? Li'annahu aqwa indahu min ra'yir rijal. Karena, ya, Abu Daud memandang bahwa hadis yang lemah itu lebih kuat daripada pendapat manusia. Ya, dan ini juga merupakan madzhab Imam Ahmad bin Hanbal, di mana menurut beliau bahwasanya hadis yang lemah, ya, lebih kuat daripada pendapat manusia. Kenapa, ya, akhi? Karena hadis yang lemah itu, ya, bila kelemahannya ringan, itu menghasilkan apa namanya keraguan. Ya, sedangkan pendapat manusia itu hanya menghasilkan waham, dan waham lebih lemah daripada sesuatu yang sifatnya meragukan. Ya. وذكر السيوطي في ديباجه في ديباجه زهر يا الربي على المجتبى زهر الربا على المجتبى bahwa al-hafiz Abu al-Fadl bin Tahir ketika menyebutkan tentang syurutil a'immah, syarat-syarat para imam di dalam membawakan hadis di dalam kitab-kitab mereka, beliau berkata, Kitabu Abi Daud wa Nasa'i yanqasimu ila thalathati aqsam. Kitabnya Sunan Abi Daud dan Sunan Nasa'i itu terbagi menjadi tiga macam. Apa saja? Al-awwal as-sahihul mukharraj fi as-sahihain. Yaitu hadis-hadis yang sahih dan dikeluarkan di dalam sahihain. Ya. Ini telah kita sebutkan bahwa di dalam Sunan Abi Daud ini hadis-hadis yang sahih yang sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim atau salah satunya itu, dan juga dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, Itu hampir setengah dari buku tersebut. Atsani sahihun ala syartihima. Kemudian yang kedua, yaitu hadis yang sahih tapi tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, tapi sesuai dengan syarat mereka berdua. Ya. Waqad haqa Abdullah ibn Manda anna syartahuma ikhraju ahadith aqwam lam yujma' ala tarkihim idha sahal hadith bittisal al-isnad min ghairi qat'in wal irsal. Ya, bahkan Ibn Manda, ya Abdullah bin Manda berkata bahwa syarat Abu Daud dan Nasa'i, ya, seperti yang sudah kita sebutkan tadi, mengeluarkan hadis-hadis perawi-perawi yang tidak disepakati untuk ditinggalkan hadisnya selama hadis itu sahih, ya, dan bersambung sanadnya, tidak terputus, ya. Fa yakunu hadzal qismu min as-sahih, sehingga yang seperti ini termasuk bagian daripada hadis yang sahih. Ya, illa annahu tariqun la yakunu tariq ma akhraja al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Namun jalannya tidak sesuai dengan jalannya Bukhari dan Muslim, karena memang ya akhi, ya, kalau hadis-hadis Bukhari dan Muslim sudah disepakati oleh para ulama. Ya, hadis-hadis Bukhari dan Muslim sudah disepakati oleh para ulama, ya, untuk apa namanya? Disahihkan. القسم الثالث أحاديث أخرجاها من غير قطع عنهما بصحتهما بصحتها. Ya, yang ketiga, hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Nasa'i namun tidak bisa dipastikan akan kesahihannya. Ya. Waqad abana 'alaiha bima yafhamu ahlut tariq. Namun keduanya menjelaskan dengan sesuatu yang difahami oleh para ahli saja. Mungkin kalau buat para pemula, ya, orang-orang, apalagi orang-orang awam, mereka tidak mengerti. Yang mengerti hanyalah orang-orang yang betul-betul masya Allah, ya, dalam pemahaman mereka terhadap apa namanya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa dzakara aidan qala al-imam Abu Abdullah ibn Rushayd كتاب النساء أبدع الكتب المصنفة في السنن وأحسنها ترصيفا وكأن كتابه بين جامع البخاري ومسلم مع حظ كثير من بيان العلل وبالجملة فهو أقل الكتب بعد الصحيحين حديثا ضعيفا ورجلا مجروحا. Bahwa al-imam Abu Abdullah ibn Rushayd berkata bahwa kitab Sunan Nasa'i itu adalah kitab yang paling bagus, ya, apa namanya, penyusunannya dalam masalah kitab sunan, ya. Bahkan Sunan Nasa'i ini dia itu menggabungkan antara Bukhari dan Muslim, maksudnya tata cara Bukhari dan Muslim, ya. Namun kelebihannya Sunan Nasa'i sering menyebutkan ilat-ilatnya. Yang jelas Sunan Nasa'i itu, kata beliau, adalah kitab yang paling sedikit, ya, hadis lemahnya setelah Bukhari dan Muslim. Ya, maka dari itu, ya akhi, ya, kitab yang paling tinggi adalah yaitu Bukhari. Dan ini para ulama mengatakan ia adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Setelahnya yaitu Imam Muslim. Kemudian yang ketiga, yang paling sedikit kelemahannya, yaitu Sunan Nasa'i. Ya, dibandingkan dengan kitab-kitab yang lainnya. وَيُقَارِبُهُ كِتَابُ أَبِي دَاوُدْ وَكِتَابُ التِّرْمِذِي. Dan yang dekat dengan Sunan Nasa'i adalah Abu Daud dan Sunan Tirmidzi. Ya, namun Abu Daud lebih banyak, ya, hadis dhaifnya daripada Nasa'i, dan Tirmidzi lebih banyak lagi, ya, hadis dhaifnya daripada Abi Daud. Ya. وَمُقَابِلُهُ مِنَ الطَّرْفِ الْآخَرِ كِتَابُ Ibnu Majah. Sebaliknya itu kitabnya Ibnu Majah. Kenapa? Karena Ibnu Majah itu, ya, kata para ulama, sering kali membawakan hadis-hadis, ya, dari perawi-perawi yang tertuduh berdusta, perawi-perawi yang tertuduh mencuri hadis. Ya, bahkan sebagian hadis-hadis yang dikeluarkan Imam Nasa'i itu, Ibnu Majah, ya, tidak dikenal kecuali dari jalan mereka. Ikhwatul Islam, ma'azani Allahu ayyakum. Dan beliau juga menyebutkan bahwa Imam Nasa'i ketika menulis Sunan Al-Kubra, ya, Sunan Nasa itu ada dua, ada Sunan Al-Kubra dan ada Al-Mujtaba. Ya, Al-Mujtaba itu merupakan hadis-hadis pilihan yang dipilih oleh Imam An-Nasa'i. Bahwa Imam Nasa'i ketika menulis kitab As-Sunan Al-Kubra, beliau hadiahkan ke Gubernur Ramlah. Lalu gubernur berkata, "Akullu ma fi hadza sahih?" Apakah di dalam kitab ini semuanya hadis sahih? Kata Imam Nasa'i, apakah kata Imam Nasa'i tidak? Kata ya gubernur itu, "Fajari di sahih. Kalau begitu pilih yang sahih-sahih saja." Maka kemudian Imam Nasa'i pun ia memilihnya dan menyebutnya dengan Al-Mujtaba, dan itu yang dikenal dengan kemudian Sunan Nasa'i. Yang tersebar di masyarakat itu adalah ya Sunan Nasa'i, yang sebetulnya itu adalah Al-Mujtaba. Ya, adapun kitab aslinya yaitu As-Sunan Al-Kubra, dia lebih tebal daripada Sunan Nasa'i yang ada. Ya. Wa qala Suyuti fi Tadrib. Berkata Al-Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Tadribur Rawi, وقال الشيخ الإسلام يعني الحافظ ابن حجر. Berkata Syekhul Islam yaitu Al-Imam Ibn Hajar, ini biasanya Imam As-Suyuti ya dalam kitab Tadrib Ar-Rawi, kalau menyebut Syekhul Islam maksudnya Ibn Hajar ya. Kata beliau, Musnadud Darimi laisa duna sunan fi rutbah. Musnad Darimi itu bisa sebanding dengan kitab-kitab sunan, yaitu Sunan Nasa'i, Abu Daud dan Tirmizi. Balau dhumma ilal khamsah lakana aula min Ibnu Majah. Bahkan ya sebetulnya kalau dikatakan bahwa Musnad Darim itu bisa dimasukkan yang keenam ya, setelah Sunan Sahih Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Daud, Tirmizi, ini lima ya. Kalau dimasukkan yang keenam itu Musnad Darimi, Sunan Darimi, itu lebih layak daripada Sunan Ibnu Majah. Kenapa? Fa innahu amsal minhu bikathir. Ya, karena Sunan Darim itu lebih baik hadis-hadisnya daripada Ibnu Majah. Ya, kenapa? Kemudian di akhir zaman para ulama lebih suka memasukkan Ibnu Majah daripada Sunan Darim. Padahal ya Sunan Darim lebih bagus hadis-hadisnya, ya, sanad-sanadnya. Karena kata para ulama, ya Sunan Ibnu Majah itu banyak sekali zawaidnya. Artinya hadis-hadis yang tidak dapati dalam sunan-sunan yang lainnya hanya dalam Ibnu Majah saja. Itu diantara alasan kenapa kemudian Ibnu Majah dimasukkan sebagai kitab yang keenam yang disebut dengan Kutubus Sittah. Iya. Wa illa kata Ibnu Hajar, Sunan Darimi sebetulnya lebih layak dimasukkan sebagai Kutubus Sittah. Ikhwatul Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Terlebih juga Sunan Darimi, ya, di antara alasan kenapa Sunan Darimi tidak dimasukkan karena ternyata dalam Sunan Darimi ini tidak hanya memuat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi banyak di situ membawakan athar ya dari perkataan sahabat maupun tabi'in. Kemudian kata beliau, wa amma tasanifud Darqutni. Adapun buku-bukunya Al-Imam Ad-Darqutni, ya. Kitabuhu mamlu'un mil ahadisi dha'ifah wa syadha wal mu'allalah. Kitab beliau yaitu Sunan Ad-Darqutni, banyak sekali hadis-hadis yang lemah, yang syadz dan yang berpenyakit. Wa kam fihi min hadis la yujad fi ghairihi, dan berapa banyak hadis-hadis yang tidak ditemukan kecuali dalam Sunan Darimi. Ya, dan dihikayatkan bahwa Ad-Darqutni pernah masuk ke kota Mesir, ke negeri Mesir. Lalu sebagian penduduk ulama Mesir sana ya bertanya kepada Ad-Darqutni tentang kitab yang beliau tulis itu, yang terutama tentang masalah hadis yang menyebutkan tentang mengeraskan bacaan basmalah. Ya. Nah, seorang ulama Mesir ini minta kepada Ad-Darqutni, "Tolong bikin sebuah juz, ya sebuah buku khusus mengumpulkan hadis-hadis yang menyebutkan tentang mengeraskan bacaan basmalah." Ba'athahu ba'dul Malikiyah. Sebagian orang dari mazhab Malikiyah datang kepada Ad-Darqutni dan berkata, dan bahkan bersumpah, ya, supaya dikabarkan mana saja hadis yang sahih. Maka Dharqutni menjawab, kullu ma ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fil jahri falaysa bisahih. Wa amma 'anil sahabah faminhu sahih wa minhu dhaif. Kata beliau, semua yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai mengeraskan bacaan basmalah itu tidak ada yang sahih. Ya, adapun dari sebagian sahabat, ya, ada yang sahih dan ada yang lemah. Wa amma tasniful Baihaqi, adapun ya kitab-kitab Imam Baihaqi seperti dalam kitab As-Sunan Al-Kubra, ya. Demikian pula Syu'abul Iman, Al-Ma'rifat wal Athar, ya. Semua itu kitab-kitab besar yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Fa hiya aidan mustamilah al-ahadits adh-dha'ifah. Ia juga mengandung banyak hadis lemah. Ya. Demikian pula kitab-kitab Al-Khatibul Baghdadi. Bahkan di dalam kitabnya Imam Baihaqi dan Al-Khatib Al-Baghdadi juga banyak terdapat hadis-hadis yang palsu. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Aini. Adapun kitab Al-Hakim Abu Abdullah An-Nisaburi berkata Ibnu Az-Zailai dalam kitab Takhrij Ahaditsil Hidayah membawakan perkataan Ibnu Dihyah yang mengenai kitab Al-Hakim. Kata beliau, wajib ala ahli hadis an yatahafadhu min qawlil hakim. Wajib bagi seorang ahli hadis untuk berhati-hati dari perkataan Al-Hakim. Ya, kenapa? Fa innahu katsiral ghalat zahirus saqat wa qad ghafala an dhalika katsir mimman ja'a ba'dahu wa qalladahu fi dhalik. Kenapa? Karena beliau itu banyak salahnya. Ya. Bahkan kata Al-Aini dalam kitab Al-Binayah, "Qad 'urifa tasahuluhu wa tashihuhu lil ahaditsi dha'ifah balil mawdhu'ah." Imam Hakim itu terkenal sangat mudah sekali mensahihkan hadis yang dhaif, bahkan mensahihkan hadis yang palsu. Itu terkenal, ya akhi, ya. Dan Al-Imam Ibnu Hajar juga menyebutkan hal-hal yang sama mengenai Al-Hakim. Beliau berkata, "Tasahuluhu wa tasahulul Hakim fil Mustadrak a'daman naf'a bi kitabihima." Ya, kelonggaran Al-Hakim dalam Mustadraknya, ya, menyebabkan jadi kurang manfaat bukunya itu. Ya. Idma min hadisin fihi ma illa wa yumkin annahu mimma waqa'a fihi at-tasahul. Sebab tidak ada satupun hadis yang ada dalam kitab Mustadrak kecuali ya, ada kemungkinan Imam Hakim di situ longgar sekali. Sering kali Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih padahal tidak sahih, atau hadis ini sesuai dengan syarat Bukhari ternyata tidak, atau hadis ini sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim ternyata tidak demikian. Sering kali, makanya sering kali itu dikritik oleh Adz-Dzahabi, demikian pula yang lainnya. Ya. Walaupun demikian, Al-Imam Adz-Dzahabi ia berkata, "Fil mustadrak jumlah wafirah ala syartihima wa jumlah wafirah ala syarti ahadihima wa majmu'u dhalika nahw nisfil kitab. Fa fihi nahw ar-rubu' mimma sahha sanaduhu wa fihi ba'd asy-syai' mu'allal wa ma baqiya manakir wa wahiyat la tasih." وفي ذلك بعض الموضوعات قد علمت عليها قد علم أعلمت عليها لما اختصرته. Kata Adz-Dzahabi, dalam kitab Mustadrak Imam Hakim banyak ya hadis-hadis yang sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim, dan juga banyak sesuai dengan salah satunya, yaitu sekitar setengah buku, karena kitab Mustadrak Hakim ini sangat tebal sekali, ya. Dan juga ada sekitar seperempat buku yang sahih sanadnya, dan sebagiannya lagi ada padanya ilat, dan sisanya ya, yaitu sepertiga buku ya, banyak hadis-hadis yang waham, yang lemah, tidak sahih, bahkan sebagiannya hadis-hadis yang palsu, dan aku sudah menandainya, kata beliau. Nah, ini ikhwatul Islam. Maka dari itu ya, kalau Imam Hakim berkata hadis ini sahih, jangan dulu kita percayai. Kenapa? Karena Imam Hakim adalah orang yang sangat mudah dan longgar ya untuk mensahihkan hadis. Ya. Ikhwatul Islam, azani Allah. Oleh karena itu Ibnu Sulah juga mengingatkan hal ini. Kata beliau, "Huwa yani Al-Hakim wasi'ul khutu fi syartis sahih." mutasahilun fil qada'i bihi. Ya. Al-Hakim itu sangat-sangat longgar sekali di dalam masalah syarat-syarat sahih dan mudah sekali menghukumi hadis itu sahih. Ya. Itu memang keadaannya Al-Imam Al-Hakim Abu Abdillah An-Nisaburi. Kemudian di antara ulama yang mutasahil dan longgar juga mensahihkan hadis itu Al-Imam Ibn Hibban. Namun Ibn Hibban ini jauh lebih baik daripada Al-Hakim. Ya, terlebih Ibn Hibban adalah guru daripada Al-Imam Al-Hakim. Ya. Kenapa Ibn Hibban dianggap mutasahil, mudah sekali mensahihkan hadis? Karena beliau punya sebuah kaidah yang aneh yang diingkari oleh para ulama hadis. Apa itu? Bahwa setiap perawi yang tidak dikenal atau tidak ada ulama yang memujinya dan tidak pula ada ulama yang mendhaifkannya, itu dianggap perawi yang thiqah. Ini kebiasaan Ibn Hibban. Sehingga tidak aneh kalau Ibn Hibban sering menganggap thiqah perawi-perawi yang majhul, sebagaimana ya diketahui oleh orang-orang yang insyaallah terbiasa dengan memeriksa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya terutama dalam Sahih Ibn Hibban. Ya. Makanya kata para ulama, kalau Ibn Hibban bersendirian dalam menthiqahkan perawi, maka penthiqahan Ibn Hibban tidak diterima. Ya. Nah, manhaj beliau ini berpengaruh kepada kitab sahihnya, yaitu Sahih Ibn Hibban. Walaupun memang di dalam Sahih Ibn Hibban ada yang hadisnya lebih sahih daripada Sahih Bukhari dan Muslim, ya. Akan tetapi, karena manhaj beliau yang seperti itu, ya, kalau seorang perawi tidak ada yang tidak diketahui adanya seorang pun ulama yang menthiqahkannya atau mendhaifkannya, Ibn Hibban berpendapat karena Muslim itu pada asalnya katanya thiqah, jadi akhirnya dianggap thiqah. Padahal yang seperti itu dianggap majhul oleh para ulama ul-hadis. Ya. Namun dia jauh, ya, Ibn Hibban jauh lebih baik daripada Al-Hakim. Ya Allahu a'lam. Nah, ini ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian Ibn Salah berkata, Kutubul Masanid ghairu multahiqa bil kutubil khamsah. Kitab-kitab Mas Musnad tidak dimasukkan dalam kutubus sittah atau kutubul khamsah. Apa itu? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, dan Tirmidzi. Ya. Karena memang musnad-musnad yang ada itu tercampur padanya hadis-hadis yang sahih maupun hadis-hadis yang dhaif. Dan tata cara penulisannya pun berbeda. Ya, seperti Musnad Abu Daud atau At-Tayalisi, Musnad Ubaidullah Ibn Musa, Musnad Ahmad, Musnad Ishaq bin Rahuya, Musnad Abad bin Humaid, Musnad Ad-Darimi, Musnad Abi Ya'la Al-Musili, Musnad Al-Hasan bin Sufyan, Musnad Al-Bazzar. Ya. Mereka menulis kitab Musnad itu ya dengan sebatas menyebutkan hadis sesuai dengan sahabatnya. Kalau misalnya disebutkan hadis-hadis Abu Bakar, maka disebutkan semua hadis Abu Bakar di bawahnya tanpa melihat dan melihat kepada susunan. Pokoknya semua hadis yang dikeluarkan Abu Bakar adanya pada Musnad Abu Bakar, kemudian setelahnya Umar, kemudian terus sampai semua sahabat disebutkan. Ya. Yeah. Inilah ikhwatul Islam azani Allah. Ini pembicaraan kita tentang sebagian kitab-kitab hadis yang masyhur di kalangan kaum muslimin, dan ya tetap kita pun sangat butuh kepada kitab-kitab itu karena kitab-kitab itu adalah merupakan sumber rujukan kaum muslimin ya di dalam mencari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk ke pembacaan silsilah al-hadis ad-dha'ifah. Pembacaan ya, yaitu silsilah ahadith al-da'ifah. Kita telah bacakan kemarin, yaitu hadis yang ke-55 yang disebutkan bahwa suratul masyi tudhibu buha al-mu'min cepat berjalan cepat itu katanya bisa menjatuhkan kewibawaan seorang muslim atau seorang mukmin. Hadis ini sudah kita sebutkan, hadis ini palsu atau mungkar jid dan sangat-sangat mungkar, kata Imam Al-Albani rahimahullah. Terlebih hadis ini juga bertentangan dengan perbuatan Rasulullah, di mana Rasulullah disebutkan bahwa beliau kalau berjalan itu bagaikan bumi itu dilipat, dan adalah Umar bin Khattab, ya apabila berjalan beliau cepat berjalannya. Tampaknya, kata Syekh Albani, hadis ini dibuat-buat oleh orang-orang yang mutazahidin, yang pura-pura zuhud, ya, yang mereka menganggap bahwa hakikat zuhud itu orang yang tawadu itu jalannya lemas, pelan begitu. Dan ini jelas hadyun atau petunjuk yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Taib, hadis selanjutnya, hadis yang ke-56. Laulan nisa la'ubidallahu haqqan haqqa. Kalau bukan karena wanita, Allah akan diibadahi sebenar-benarnya. Ini hadis ya, melecehkan para wanita ini. Namun bergembiralah para wanita bahwa hadis ini maudhu, palsu. Jadi keluarkan Ibnu Adi dari jalan Muhammad bin Imran Al-Hamadhani. Haddathana Isa bin Ziyad Ad-Dawraqi. Wal haddathana Abdurrahim bin Zaid Al-Ama. An Abihi, An Sa'id bin Al-Musayyib. An Umar ibn Khattab marfu'an. Dan dalam sanadnya ada di situ Abdurrahim bin Zaid. Ya. Di mana Al-Bukhari berkata tarakuh, para ulama meninggalkannya. Abu Hatim berkata yutraku hadithu munkarul hadis. Kana yufsidu abah yuhadis anhu bitamat. Ya, dia itu hadisnya matruk, mungkar hadisnya. Ya, dialah yang merusak bapaknya, di mana ia membawakan dari bapaknya ya musibah. Bahkan Yahya bin Ma'in berkata kadzabun khabis, ya tukang tukang memalsukan hadis, tukang berdusta dan buruk, ya. Dan bapaknya yaitu Zaid juga perawi yang dhaif. Ya. Bahkan Ibnu Jauzi mengatakan bahwa Abdurrahim dan bapaknya dua-duanya matruk. Ikhwatul Islam, maka hadis ini kata Syekh Albani palsu. Hadis yang ke-57. Ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan umatku adalah rahmat. Ini hadis akhi sangat terkenal sekali, terutama di karangan para aktivis. Beliau Syekh Albani berkata la asla lahu, hadis ini tidak ada asalnya. Ya, hadis ini tidak ada asalnya. Oleh karena itu Al-Imam As-Subki ya rahimahullah berkata walaysa bima'rufin 'inda al-muhaddithin wa lam aqif lahu 'ala sanadin sahihin wala dha'ifin wala mawdhu'. Ya, hadis ini tidak dikenal oleh para ahli hadis, dan aku sendiri kata As-Subki ya, tidak menemukan sanadnya yang sahih, tidak pula dhaif, tidak pula palsu. Dan ini disetujui oleh Syekh Zakaria Al-Ansari dalam ta'liqnya terhadap kitab Tafsir Al-Baydawi. Bahkan Ibn Hazm dalam kitab Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam berkata وَهَذَا مِنْ أَفْسَدِ قَوْلٍ يَكُونَ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْإِخْتِلَافُ رَحْمَةً لَكَانَ الْإِتِّفَاقُ سَخَطًا وَهَذَا مَا لَا يَقُولُهُ مُسْلِمٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ إِلَّا اتِّفَاقٌ أَوْ اِخْتِلَافٌ وَلَيْسَ إِلَّا رَحْمَةٌ أَوْ سَخَطٌ. Ya, kata beliau, ini adalah perkataan yang paling rusak. Sebab kalau perselisihan itu rahmat, berarti persatuannya itu adab. Dan ini tidak mungkin diucapkan oleh seorang muslim. Ya, karena kebalikan perselisihan, ya persatuan. Kebalikannya rahmat, ya kemurkaan. Mungkinkah persatuan itu dimurkai oleh Allah? Jelas ini perkataan yang batil. Makanya ya Ibnu Hazm berkata batilun makdzub, hadis ini batil dan didustakan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun aneh, ya hadis ini dianggap sahih oleh salah seorang pemikir di zaman ini. Ya, yang masyhur dan terkenal. Ya, padahal hadis ini sangat-sangat lemah, bahkan tidak ada asalnya sama sekali. Ya, bahkan secara kenyataan ya akhi, Hadis ini pertama bertentangan dengan Al-Quran. Allah menyebutkan bahwasanya perselisihan itu bukan rahmat. Allah berfirman, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. Dan senantiasa mereka berselisih kecuali yang dirahmati oleh Allah. Allah mengatakan bahwasanya ya senantiasa manusia itu berselisih, kemudian Allah mengecualikan orang-orang yang dirahmatilah yang tidak berselisih. Allah berfirman, illa man rahima rabbuk, ya kecuali orang yang dirahmati oleh Rabbmu. Ya, nah ini akal Islam azan ya Allah. Kalaulah perselisihan itu rahmat, Kalau begitu buat apa kita diperintahkan oleh Allah untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Ya, Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kalau perselisihan itu rahmat, kenapa Allah melarang kita berselisih? Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kepada tali Allah semuanya dan jangan bercelai-belai. Maka dari itu hadis ini la asla lahu, tidak ada asalnya, ya sama sekali. Dan bahkan pengaruhnya juga buruk, yang menyebabkan apa fanatik terhadap mazhab lah dan yang lainnya. Hadis berikutnya yaitu hadis ke-58. Ashabikan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Para sahabatku itu bagaikan bintang. Ya, siapa saja dari para sahabat yang kalian ikuti, kalian akan mendapatkan petunjuk. Hadis ini kata Syekh Al-Albani dengan lafaz seperti ini, maudhu palsu. Dikeluarkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam Jamil Ilm, ya. Demikian pula Ibnu Hazm dalam Al-Ihkam. Dari jalan Salam bin Sulaim, qala haddatsana Al-Harith bin Ghassin, ya, atau Husain, عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا. Berkata Ibn Abdul Bar, sanad hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah karena Al-Harith bin Husain majhul. Ibn Hazm berkata, ini adalah riwayat yang gugur karena Abu Sufyan adalah perawi yang dhaif. Ya, demikian pula Al-Harith bin Husain, ya, ia adalah Abu Wahab Al-Thaqafi. Dan Salam bin Sulaiman meriwayatkan hadis-hadis yang palsu, dan ini termasuk darinya tidak tanpa ragu lagi. Itu Salam bin Sulaiman yang ada dalam sanad tersebut, ya, atau Salam bin Sulaim. Kata Syekh Albani, yang harus dituduh adalah Salam bin Sulaiman ini, karena ia telah disepakati oleh para ulama akan kelemahannya. Bahkan Ibnu Kharrash berkata, kadzab, tukang berdusta. Ibn Hibban berkata, rawa ahadis maudhu'ah, meriwayatkan hadis-hadis yang palsu. Ya. Maka dari itu hadis ini dinyatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah adalah hadis yang palsu. Namun, ya akhi, ya, bahwasanya para sahabat bagaikan bintang memang betul. Ya, ditunjukkan oleh hadis lain yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ana an-nujumu amanatun lis-sama fa idza dhahabatin nujum hatatis sama ma tu'ad wa ana amanatun li ashabi fa idza dhahabtu ana hatta ashabi ma yu'adun wa ashabi amanatun li ummati fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma tu'ad. Langit adalah amanah untuk bumi, bintang adalah amanah untuk langit. Apabila bintang pergi, akan datang kepada langit apa yang dijanjikan. Aku adalah amanah untuk para sahabatku. Apabila aku telah pergi, akan datang kepada sahabatku apa yang dijanjikan. Dan para sahabatku adalah amanah untuk umatku. Ya, maka apabila para sahabatku telah pergi, akan datanglah kepada umatku apa yang dijanjikan. Lihat, Rasulullah menyebutkan pertama kali bintang, kemudian dirinya, kemudian para sahabatnya. Ya. Nah, itu menunjukkan memang ya para sahabat itu bintang, dan fungsi bintang itu adalah diantaranya apa? Untuk penunjuk jalan kita memahami Al-Qur'an dan Sunnah tentunya. Hadis yang ke-59. Mahma utitu min kitabillah fal 'amalu bihi la 'udhra li ahadikum fi tarkihi. Fa illam yakun fi kitabillah fa sunnatun fa sunnatun minni madhiyah fa illam yakun sunnatun minni madhiyah fa maqala ashabi inna ashabi bi manzilatin nujum fis sama' fa ayyuhum akhadhtum bihi ihtadaitum wa ikhtilafu ashabi lakum rahmah. Apa saja yang kalian diberikan dari kitab Allah, maka wajib dia mengamalkannya, dan tidak ada udzur bagi seseorang untuk meninggalkannya. Jika tidak ada dalam kitab Allah, maka sunnah dariku yang berlaku. Jika tidak ada sunnah dariku yang berlaku, maka apa yang difahami oleh para sahabatku? Sesungguhnya para sahabatku itu bagaikan bintang di langit. Ya, mana saja kalian ambil, kalian akan mendapatkan hidayah. Dan perselisihan para sahabatku itu rahmat buat kalian. Hadis ini, kata Syekh Albani, maudhu' palsu. Dikeluarkan Al-Khatib dalam kitab Al-Kifayah fi ilmi riwayah. Al-Bayhaqi dalam Al-Madkhal, Ad-Dailami, dan demikian pula Ibn Asakir. Dari jalan Sulaiman bin Abi Karimah, dari Juwaibir, dari Abdohak, dari Ibn Abbas secara marfu'. Kata beliau, sanad ini sangat lemah sekali. Kenapa? Sulaiman bin Abi Karimah dikatakan oleh Ibn Abi Hatim dari ayahnya dhaiful hadis. Juwaibir, yaitu Ibn Sa'id al-Azdi, seorang perawi yang matruk. Ya, dan didhaifkan oleh Ibn Madini. Sangat dhaif, kata Ibn Madini. Ya. Dan Ad-Dhahhak tidak bertemu dengan Ibn Abbas. Ya. Maka dari itu, kata beliau, hadis ini sangat lemah. Hadis ini sangat lemah sekali. Oleh karena itu, ya, tidak bisa dijadikan hujjah. Nah, ini ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, hadis mengenai, disebutkan hadis bahwa para sahabatku bagaikan bintang. Hadis yang ke-60, Sa'al tu Rabbi fi makhtalafa fi ashabi min ba'di fa auha Allahu ilayya ya Muhammad in ashabaka indi bi manzilatin nujum fis sama' بعضها أضوء من بعض فمن أخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى. Aku memohon kepada Allah, ya, mengenai apa yang diperselisihkan oleh para sahabatku setelahku, maka Allah mewahyukan kepadaku, wahai Muhammad, sesungguhnya para sahabatmu di sisiku bagaikan bintang di langit, sebagiannya lebih terang daripada yang lainnya. Siapa saja yang mengambil sedikit saja dari apa yang mereka pegang dari perselisihan mereka, maka menurutku, kata Allah, di sisiku itu adalah merupakan petunjuk. Namun hadis ini, kata Syekh Albani, maudhu palsu. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada Nu'aim bin Hammad, ya, dia sering salah. Dan juga ada Abdurrahim bin Zaid al-Ammi, sudah disebutkan tadi bahwa dia kadzab, tukang berdusta. Sehingga hadis ini palsu. Hadis yang ke-61 masih semana. Innama ashabi mislun nujum fa ayyuhum akhadhtum biqawli ihtadaitum. Sesungguhnya para sahabatku itu seperti bintang, mana saja yang kalian ambil perkataannya maka kalian mendapatkan hidayah. Akan hadis ini, kata Syekh Al-Albani, juga maudhu palsu. Ya. Dikeluarkan Ibn Abdul Bar, dan dalam sanadnya ada Hamzah Al-Jazari, di mana Hamzah Al-Jazari ini dikatakan Ad-Darqutni matruk. Ibn Adi berkata kebanyakan riwayatannya palsu. Ibn Hibban berkata ia bersendirian dari perawi yang thiqat dengan hadis-hadis yang maudhu' palsu. Sehingga Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini palsu. Ya, hadis yang ke-62, Ahlu baitikan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Ahli baitku seperti bintang, mana saja yang kalian ikuti, kalian akan mendapatkan hidayah. Hadis ini, kata Syekh Albani, maudhu palsu. Jadi dikeluarkan oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani. Haddatsana Abu Hasan Ahmad bin Al-Qasim bin Riyan, yang dikenal dengan Al-Lukki. Ya. Qala haddathana Ahmad bin Ishaq bin Ibrahim bin Nubayt bin Shurayt Abu Ja'far al-Ashja'i. Haddathani Ishaq bin Ibrahim bin Nubayt. Qala haddathani Abi Ibrahim bin Nubayt an jaddihi Nubayt bin Sharit. Ya, marfu'a. Kata Az-Zahabi, ya, fiha balaya. Dalam hadis ini terdapat perawi-perawi yang musibah, bala. Di dalamnya ada Ahmad bin Ishaq, tidak halal berhujah dengannya karena dia suka berdusta. Ya. Dan perawi darinya Ahmad bin Al-Qasim Al-Lukki juga dhaif. Sehingga hadis ini kata Syekh Albani maudhu', palsu. Subhanallah, inilah akhi, ya. Adapun tentang keutamaan sahabat, terlalu banyak hadis-hadis sahih yang menunjukkan kepada hal itu. Di antaranya hadis Nabi sallallahu ayat di dalam surat At-Taubah 100. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Demikian pula hadis yang diriwayatkan Muslim dari tasubbu ashabi. Fa walladzi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudd ahadihim wala nasifa. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Ya, demi Allah, kata Rasulullah, ya, kalau di antara kalian ada yang berinfak dengan sebesar gunung emas, itu tidak akan sampai dengan infak mereka satu mut atau setengah mut. Di antara juga hadis Allah, Allah fi ashabi, la tattakhidhuhu ghardan min ba'di. Ya, faman ahabbahum fa bihubbi uhibbuhum, waman abghadahum fa bihubbi ubghidhuhum. Ya. Bertakwalah kalian kepada Allah terhadap para sahabatku, jangan dijadikan sebagai alat cercaan setelahku. Siapa yang mencintai mereka, maka dengan kecintaanku aku cinta kepada mereka. Dan siapa yang membenci kepada mereka, kata Rasulullah, maka dengan kebencianku aku akan benci kepada mereka. Dan hadis-hadis yang lain, ya, okay? Ya. Yang jelas para ulama bersepakat untuk merujuk pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup, ya. Insyaallah kita lanjutkan dengan hadis-hadis berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Baik, jazakallah khair kepada Ustaz Abu Yahya Badrul Salam dalam pembahasan bab dengan pembahasan kitab-kitab hadis dan derajat berkenaan dengan keabsahan atau kesahihannya. Kemudian beberapa hadis dhaif pada kitab silsilah sudah kita simak bersama. Kemudian kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819-896543. Kita angkat dari penelpon yang pertama, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan Ibu Arni di Jakarta. Silakan, Ibu. Saya pernah baca hadis kalau menunaikan umroh pada saat bulan Ramadan itu sama dengan menunaikan ibadah haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu benar, Ustaz? Ya, gitu aja. Iya. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ibu Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pertanyaan sama saya diajukan berkenaan dengan derajat hadis tersebut. Apakah benar ada hadis yang menyebutkan bahwa umrah di bulan Ramadan sama dengan ibadah haji? Jazakallah khair. Hadis itu sahih. Ya. Dari beberapa jalan, bahkan Al-Imam Al-Mundhiri, Al-Hafidz Al-Mundhiri dalam kitab beliau Targhib wa Tarhib membawakan jalan yang banyak sekali. Ya. Mengenai hadis bahwasannya umrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu umrah di bulan Ramadan itu bagaikan haji bersama Rasulullah. Itu dari hadis Ummu Sulaim. Ya. Demikian pula dari hadis Ummu Ma'qil. Demikian pula dari hadis yang lainnya. Ya, silakan dirujuk kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Nah, di situ Al-Imam Al-Hafidz Al-Mundhiri membawakan riwayat-riwayat yang banyak tentang masalah ini. Dan itu menunjukkan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih, makanya Syekh Al-Albani menyatakan bahwa hadis itu sahih. Naam. Baik, jazakallahu khair atas jawabannya. Kita berikan kesempatan yang kedua untuk pendengar kita di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan Indra. Di mana, Pak Indra? Di Jakarta. Baik, silakan, Pak. Ini minta dijelaskan kepada kami, ya Ustaz, kedudukan hadis antum a'lamu bi umuri dunyakum. Karena ada seseorang yang diustadkan mengatakan hadis itu bertentangan dengan Al-Quran surat Al-Isra ayat 36. Baik. Iya. Itu saja, Pak. Iya. Jazakallahu khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Pak Indra. Silakan, Ustaz. Hadis itu sahih dikeluarkan Muslim dalam sahihnya. Iya. Di mana hadis itu dikeluarkan Muslim dalam sahihnya, dan ada cerita kisah bahwasanya Rasulullah SAW melewati para sahabat yang sedang mengawin-ngawinkan kurma. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kalau kalian tinggalkan saja, ya, tentu kalau Allah sudah takdirkan akan berbuah. Maka para sahabat mengira bahwa ini aja berasal dari wahyu Rasulullah, dari wahyu Allah. Mereka pun meninggalkannya. Apa yang terjadi? Rupanya kurma-kurma itu rusak. Ya. Lalu mereka datang ke Rasulullah mengadukan hal itu. Maka Rasulullah bersabda, "Ya antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kalian lebih tahu tentang urusan agama kalian, dunia kalian. Ya, adapun urusan agama, maka itu adalah kembalikan kepada diriku. Hadis ini sahih. Ya, saya tahu hadis ini tidak dipermasalahkan oleh para ulama hadis di zaman dahulu. Namun ada orang yang di zaman sekarang yang akalnya lemah, ya, dan berani sekali menyalahkan para ulama yang begitu banyak dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Mereka tidak menganggap sebagai hadis yang lemah, apalagi dikatakan bahwa hadis ini bertentangan dengan Al-Quran. Bahkan ya, para ulama ketika menulis kitab Mukhtaliful Hadis, ya, hadis-hadis yang bertabrakan, baik hadis yang bertabrakan dengan Al-Quran atau hadis bertabrakan dengan hadis yang lain, tidak menyebutkan hadis ini, bahwa hadis ini bertabrakan dengan Al-Quran. Ya, para ulama menganggap, ya, tidak bertentangan dengan Al-Quran. Tapi kemudian di zaman ini ada orang yang subhanallah, ya, dengan kesombongan dia, seakan-akan dia orang yang lebih alim daripada ulama terdahulu, menganggap katanya lemah karena bertentangan dengan Al-Quran. Ya, bagaimana akan dikatakan Rasulullah tidak tahu masalah kurma, padahal kan dalam Al-Quran jelas disebutkan bahwasanya Allah menyebutkan segala sesuatu berpasang-pasangan katanya. Maka kita jawab pertama bahwa bukan sesuatu yang naif kalau ternyata Rasulullah tidak mengetahui sebagian perkara masalah duniawi. Ya, itu bukan sesuatu yang menurunkan derajat Rasulullah. Terlebih Rasulullah bukan orang yang biasa tinggal di kota Madinah. Beliau orang Mekah, di mana orang-orang Mekah tidak biasa dengan pertanian. Ya, Rasulullah tahu ya tentang kurma, tentang buah kurma. Namun biasalah ya, orang-orang Mekah tidak terbiasa dengan pertanian, mereka lebih biasa dengan bisnis dan perdagangan. Maka ya, sudah wajar kalau orang yang tidak faham atau tidak tahu tentang bagaimana tata cara ya mengembangkan pohon kurma, kemudian ternyata ia tidak tahu bagaimana tata caranya. Itu bukan kekurangan buat Rasulullah. Ya, itu bukan kekurangan buat Rasulullah. Bukankah ketika di perang Badar, ketika Rasulullah memutuskan bagaimana kalau kita berhenti di sini, lalu ada seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, apakah ini perintah dari Allah atau ini adalah ijtihad dari engkau?" Kata Rasulullah, "Ini ijtihad dari saya." Kata sahabat ini, "Kalau begitu menurut saya kurang tepat ya Rasulullah. Lebih baik kita maju ya, kita kuasai lembah di sana yang di sana banyak mata airnya. Ini supaya terhalang orang-orang musyrikin dari air." Maka kemudian Rasulullah memandang benar ya, apa yang dikatakan oleh sahabat ini. Ya, seperti ini Rasulullah menerima. Maka tidak terhalang kalau ternyata Rasulullah SAW ya, pada waktu itu qadarullah tidak mengetahui misalnya tentang tata cara mengawinkan kurma. Ya. Sehingga ya akal Islam, ya, ini bukan sebuah tikaman terhadap Rasulullah dan juga tidak menunjukkan bahwasanya hadis ini bertentangan dengan Al-Qur'an. Ya, betul segala sesuatu berpasang-pasangan. Ya, betul. Akan tetapi sebatas berpasang-pasangan, lalu bagaimana tata cara mengawinkannya dan yang lainnya tentu dikembalikan para ahlinya. Ya, dikembalikan kepada siapa? Kepada para ahlinya. Yang kedua, hadis ini ya tidak menunjukkan bahwa masalah dunia harus dipisahkan dengan masalah agama. Tidak sama sekali. Kenapa? Karena agama kita adalah memang menyeluruh. Semua perkara telah dijelaskan. Namun agama kita menjelaskan sesuatu yang sifatnya global dan kaidah, seperti masalah agama, masalah dunia pada asalnya halal. Ya, telah dibakukan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah 29 Allah berfirman. Dalam surat Allah berfirman, "Huwa alladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menciptakan buat kamu apa yang ada di muka bumi ini semuanya. Ya. Sehingga para ulama usul fikih berkata hadis ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia pada asalnya halal. Ya, maka dari itu kata-kata kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian itu dalam perkara-perkara yang sifatnya detail. Ya, adapun sesuatu yang telah ditunjukkan oleh dalil bahwasannya itu haram, maka wajib rujuk kepada dalil. Tapi dalam masalah yang sifatnya detail, contohnya ya, bagaimana tata cara membuat jembatan yang kokoh, mungkinkah itu kita dapatkan dalam Al-Quran dan hadis? Allah hanya berfirman, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya kalau kamu tidak tahu. Tanya kepada ahli, ya, orang yang suka membuat jembatan, bagaimana caranya membuat jembatan yang kokoh. Tidak mungkin bertanya kepada seorang ustaz atau seorang ulama. Ya, ustaz dan ulama bukan faknya untuk berbicara tentang masalah bagaimana membuat jembatan yang kuat dan kokoh. Ya. Bagaimana membuat sebuah tower yang kokoh? Bagaimana membuat sebuah kue yang enak dan ya sehat? Ya, Anda salah kalau Anda bertanya kepada ulama. Tapi itu dikembalikan kepada ya para ahlinya dari kehidupan dunia ini. Itu maknanya. Tetap agama kita memberikan batasan-batasan ya dalam syariatnya. Maka dari itu ya akhi, azani Allah, ya, sama sekali hadis ini tidak bertabrakan ya dengan Al-Qur'an. Ya, imma pemahaman orang tersebut yang lemah, ya, atau dia tidak mau merujuk para kitab-kitab para ulama, ya, sehingga akhirnya dia melecehkan para ulama yang begitu banyak yang mensahihkan hadis ini. Nah, baik, jazakallahu khair atas penjelasannya. Dan demikian juga menjadi jawaban bagi beberapa pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Kita angkat kembali untuk selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya di line telepon 021-823-6543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Pak Junaidi di Babelan. Baik, Pak Junaidi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya pernah dengar lapan zikir dan doa seperti ini, Ustaz. Hadisnya saya apa enggak, Ustaz, ya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, astagfirullahaladzim, ridhoka wal jannah, wa'udzu bika minan nar. Begitu, Ustaz. Satu lagi boleh, Ustaz? Iya, silakan, Pak. Iya, begini, Pak. Ada lapan istighfar. Astagfirullah robbal baraya, astagfirullah minal khotaya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Begitu, Ustaz. Ya, ya, terima kasih, Ustaz, ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak Junaidi. Silakan, Ustaz. Hadis itu apa, doa tadi, Pak, ya. Kalau dipotong-potong seperti astagfirullah doang, ya, atau yang tadi astagfirullah, apa namanya, la ilaha illallah, kemudian astagfirullah, kemudian apa namanya tadi itu, kalau dipotong-potong memang ada aslinya. Ya, Rasulullah mengajarkan supaya kita itu untung istighfar. Ada hadisnya untuk supaya kita banyak beristighfar kepada Allah. Dan juga mengucapkan la ilaha illallah adalah merupakan perkara yang dianjurkan oleh Rasulullah. Beliau setiap hari, setiap pagi mengucapkan la ilaha illallah. Ya, wahdahu la syarika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai 100 kali. Dan juga Rasul bersabda, afdhalu dzikri la ilaha illallah. Adapun rangkaian tadi secara dirangkai, la ilaha illallah, sakul azim, terus apa lagi itu? Ini saya belum pernah mendapatkan riwayat yang seperti itu. Ya, saya tidak katakan tidak boleh, silakan, tapi jangan diyakini bahwa ini sabda Rasulullah. Demikian pula tadi, ya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, ya, itu juga sama sekali bukan rangkaian yang dibuat oleh Rasulullah. Namun isinya bagus, baik, ya, boleh kita ucapkan, boleh, selama kita tidak yakini bahwa itu sabda Rasulullah atau kita yakini sebagai sesuatu yang berasal dari Rasulullah. Sebatas untuk mengucapkan saja, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tentunya sebaik-baiknya istighfar adalah sayyidul istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udzu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika 'alai wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Nah, ini adalah sayyidul istighfar, kata Rasulullah. Ya, sayyidnya, tuannya istighfar. Maka semua istighfar, memohon permohonan ampun yang dirangkai-rangkai manusia, ya, maka tidak lebih baik daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah, apalagi disebut dengan sayyidnya istighfar. Bukankah kalau kita mengucapkan sayyid istighfar itu sudah mencukupi, bahkan Rasulullah menyebutnya sebagai sayyid, ya, maka lebih baik kita mencukupi dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik, jazakallahu khair atas jawabannya. Kita angkat kembali pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat dan sudah cukup banyak. Yang pertama dari pendengar kita, Sabtu di Lampung Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam periwayatan atau disebutkan dari kitab Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Ibnu Majah, banyak terdapat hadis dhaif. Lalu bagaimana jika sebagian kaum muslimin yang banyak menganggapnya sahih dan mengamalkannya karena kurangnya pengetahuan mereka tentang derajat hadis tersebut, Ustaz? Bagaimanakah hukumnya dan jazakallahu khair? Kewajiban seorang penuntut ilmu untuk bertanya kepada ahlinya. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hendaklah mereka bertanya, hendaklah kamu bertanya kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Seharusnya kewajiban orang awam sebelum mengamalkan sebuah hadis adalah untuk bertanya kepada ahlinya apakah hadis ini sahih atau dhaif. Iya. Dan kewajiban seorang alim adalah untuk menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa hadis ini sahih atau hadis ini dhaif dan yang lainnya. Ya, tidak boleh ia menyembunyikan ilmu, apalagi mengatakan itu bukan salah kita, itu yang salah yang membuat hadis. Loh, sudah tahu itu salah, sudah tahu itu palsu, kenapa diamalkan oleh kita? Ya, ini jelas tidak dibenarkan akal Islam. Nah, ini ya, oleh karena itu Al-Imam Adz-Dzahabi ya, pernah ketika mengomentari dalam kitab Sir Alamin Nubala perkataan seseorang di zaman dari seseorang tasawuf, ya, ketika ditanya oleh muridnya, ya, kenapa kamu berbuat seperti ini, kata gurunya, ya, tidak ada seorang murid yang berkata kenapa kepada gurunya. Apa kata Adz-Dzahabi? Yambagi li talibil ilm an yaqula li syaikhihi kay lima. Justru sudah selayaknya, sepatutnya kita yang mencari ilmu berkata kepada gurunya, apa alasannya? Kenapa begitu? Kenapa begini? Ya, untuk kita mengetahui tentang dasar dan dalil. Ya. Kewajiban kita adalah berusaha untuk ya di atas keilmuan. Tidak boleh kita mengamalkan suatu hadis sampai kita pastikan dulu hadis tersebut sahih atau dhaif. Tentu dengan cara apa? Bertanya kepada para ahlinya. Nah, kalau si orang awam ini datang kepada kiainya, lalu kiainya berkata hadis itu sahih, ya, menurut si kiai, ternyata hadis itu dhaif atau bagaimana? Mungkin bagi orang awam, ya, tidak berdosa karena dia sudah melaksanakan tugas. Tapi buat kiainya, dia berdosa karena dia belum berkata tanpa ilmu barangkali, misalnya kalau ternyata si kiai tersebut serampangan dalam mengatakan hadisnya sahih atau dhaif. Ini ya. Maka dari itu sekali lagi ya akhul Islam ya, kewajiban orang awam adalah bertanya kepada ahlinya. Nah. Baik, Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya, Ustaz. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat dan ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan sebuah kaidah. Ada dua kaidah yang ditanyakan. Yang pertama, apabila suatu sunnah manakala dilaksanakan kemudian mendatangkan kemudaratan daripada manfaat, maka kita dianjurkan untuk tidak menjalankan sunnah tersebut. Apakah ini suatu kaidah yang sahih dari disebutkan para ulama? Dan yang kedua, benarkah kaidah ukhuwah lebih kita kedepankan atau lebih penting daripada kuat-kuatan dalil, Ustaz? Dan apakah kaidah ini mutlak salah atau mutlak benar? Jazakallahu khair. Yang pertama tadi apa? Lupa. Suatu sunnah apabila dijalankan mendatangkan mudarat yang lebih besar, maka dianjurkan untuk tidak dijalankan, Ustaz. Ya, kaidah ini bisa jadi benar kalau ya mafsadahnya mutahakkik, kata Fadlul, memang betul-betul ya bisa terjadi. Sebuah contoh misalnya, Rasulullah ya ingin membangun Ka'bah sesuai dengan bangunan Nabi Ibrahim terdahulu, tapi beliau tidak jadi mengamalkannya karena takut malah memberikan mudharat ya, kepada orang-orang yang baru masuk Islam dari kalangan orang-orang Arab ya. Padahal itu sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh Rasulullah, tapi kemudian beliau tinggalkan karena takut dikhawatirkan akan munculnya mudharat yang lebih besar ya. Namun sekali lagi, kekhawatiran dari mudharat ini bukan hanya sebatas kekhawatiran tanpa alasan, akan tetapi memang ya secara pengalaman atau prediksi yang kuat bahwa itu betul-betul akan terjadi. Maka pada waktu itu silakan, karena kaidah mengatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, bahwa mendatangkan mafsadah ya, menghindari mafsadah lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat ya. Menghindari mafsadah lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Wallahu'ala. Adapun yang kedua ya, bahwa ukhuwah lebih dikedepankan daripada beradu dalil. Pertama, bahwa beradu dalil tidak sama sekali tidak menghilangkan ukhuwah. Justru ya, beradu dalil adalah merupakan konsekuensi kita ukhuwah. Kenapa? Ya karena ukhuwah yang hakiki adalah seseorang berusaha untuk bersaudara di atas jalan yang benar dan mencari kebenaran. Ya, memang terkadang ketika beradu dalil menyebabkan hati kita sebel gitu ya, atau kurang suka sama orang yang berhujah dengan kita. Namun tentunya sebetulnya ya perkara seperti ini tidak perlu kita khawatirkan, dalam artian tidak perlu kita jadikan sebagai beban di hati kita kalau kita memang niatnya benar-benar mencari kebenaran, ya bukan mencari popularitas ataupun kemenangan. Ya makanya Imam Syafi'i berkata, "Ma naqashtu ahadan illa wa inni aqul ya Allahumma ajri al-haq 'ala lisanihi fa in kuntu 'ala al-haq ittaba'ani fa in kana 'ala al-haq ittaba'tuhu." Ya Allah, kata Imam Syafi'i, tidaklah aku berdialog dengan seseorang kecuali aku berdoa kepada Allah, ya Allah, ya alirkan kebenaran pada lisan orang ini. Kalau aku di atas kebenaran, dia yang mengikutiku. Dan kalau dia di atas kebenaran, aku yang akan mengikuti dia. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa Allah memerintahkan kita untuk ya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau ketika terjadi perselisihan, ya bagaimana kita hendak mengatakan bahwa ukhuwah itu ya menyebabkan kita tidak boleh kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ketika terjadi perselisihan? Ini jelas tidak benar. Karena Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Allah yang berfirman itu, Allah juga yang berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara, berukhuwah. Iya. Tapi tetap Allah menyuruh kalau terjadi perselisihan, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak mungkin kecuali dengan cara beradu argumen. Barangkali ya orang yang beramal sesuatu, dia punya ada argumen dari Al-Quran dan Sunnah, dan yang satu lagi juga ada argumen dari Al-Quran dan Sunnah. Maka beradu dari sisi ya apakah pemahamannya tepat atau tidak, ya pemahamannya kuat atau hujah-hujahnya kuat atau tidak. Itu penting. Makanya para ulama terdahulu ya selalu berdialog dengan sejuk, ya tujuan mereka apa, untuk mencari kebenaran. Tentunya itu diperbolehkan ya. Maka dari itulah ikhwatul Islam, kalau dalam masalah-masalah seperti ini sama sekali sebetulnya tidak bertentangan dengan ukhuwah ya. Apakah antum kira bahwa kalau kita berukhuwah artinya kita tidak usahlah ya mencari kebenaran, sudah masing-masing aja sesuai dengan apa yang dia pandang baik? Ya tidak demikian ya. Karena kata para ulama, dan sering kali saya bahas juga ya, bahwa perselisihan itu ada dua macam. Ada perselisihan yang kita tidak boleh toleransi dan harus kita ingkari. Apa itu? Yang pertama, setiap pendapat yang bertentangan dengan dalil, dengan ijma' para ulama, ya, konsensus mereka. Yang kedua, setiap pendapat yang bertentangan dengan hadis yang sahih, bukan hanya sahih tapi sharih. Bukan cuma sahih tapi juga apa namanya, tidak mansukh. Ya, bukan cuma itu tapi juga tidak bertabrakan dengan hadis lain yang lebih sahih. Yang ketiga, setiap pendapat yang berdasarkan hadis yang palsu, ya, atau hanya sebatas hawa nafsu, maka jelas tiga perkara ini adalah batil, harus kita tolak, harus kita ingkari. Ya, seperti misalnya ada seorang ulama yang berkata bahwa arak itu yang berasal dari anggur saja, sementara jumhur mengatakan bahwa arak itu semua yang memabukkan. Bagaimana pendapat antum kalau ada seorang pemuda yang meminum arak yang bukan terbuat dari anggur hanya karena beralasan katanya ini pendapat Abu Hanifah? Mungkinkah kita katakan sudahlah, ya, ukhuwah lebih kedepankan? Tidak mungkin. Ya. Nah, ini akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah, ya, kita harus bisa memilah mana perselisihan yang kita boleh toleransi dan mana perselisihan yang kita harus ingkari. Allahu a'lam. Baik, saya jazakallahu khair atas penjelasannya. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar radio yang ingin bertanya melalui telepon di 0218236543 dalam pembahasan ilmu mustalahul hadis yang ini. Kita kembali angkat, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan Abu Gaidah. Di mana, Pak? Di Bekasi. Silakan. Iya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, mau nanya tentang istighfar, Ustaz. Hari itu pernah dengar dari Ustaz waktu itu ngaji, itu istighfar yang benar katanya astagfirullah Allahumma firli. Kalau astagfirullahalazim itu tidak ada dalilnya seperti itu, Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang cerita tentang Nabi Ibrahim. Waktu itu pernah datang muridnya, terus besoknya itu dia ketemu dengan malaikat maut. Terus kata malaikat maut, pemuda itu akan mati gitu. Tetapi sampai 70 tahun tidak mati. Ternyata semalam itu dia menginfakkan sebagian hartanya, maka itu dia dipanjangkan umurnya oleh Allah. Bagaimana dengan cerita ini, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Bapak. Silakan, Ustaz. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Mengenai kata-kata astagfirullahal azim, ya, dengan kata-kata al-azim, apakah betul, ya, hadis tersebut tidak ada di dalam, lafaz tersebut tidak ada dalam kitab-kitab, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini tidak bisa kita katakan tidak ada sama sekali. Harus kita periksa dulu, ya, seluruh kitab-kitab hadis ada tidak, ya, Rasulullah SAW mengucapkan astagfirullahalazim, ya, dengan lafaz al-azim. Ya. Nah, ini sebab untuk mengatakan gegabah tidak ada sama sekali, ya, bisa saja ia berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ya, dari mana ia tahu, ya, bahwasanya tidak ada satupun lafaz yang mengatakan demikian. Ya. Kemudian lafaz-lafaz tentang astagfirullahalazim dalam Sunan Tirmidzi disebutkan bahwasanya Bilal bin Yasar, ya, menceritakan dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda, man siapa yang berkata astagfirullahalazim alladzi la ilaha illahu alhayyul qayyum wa atubu ilaih, ya, astagfirullahalazim alladzi la ilaha illahu alhayyul qayyum wa atubu ilaih, maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun ia lari dari medan perang. Nah, di situ dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, lihat, ada dengan mengatakan astagfirullahalazim tapi dengan ada tambahan astagfirullahalazim alladzi la ilaha illahu alhayyul qayyum wa atubu ilaih, ya. Dan dalam Sunan Tirmidzi, ya, disebutkan bahwa siapa yang melakukan itu, ya tiga kali, ya. Namun dengan lafaz seperti tadi, ya, siapa yang melakukannya tiga kali, Syekh Albani mengatakan itu dhaif. Tapi dengan yang tadi, ya, maka itu wallahu alam disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Yang Anda tahu begitu. Kemudian justru yang dia mengatakan astagfirullah Allah maghfirli, mana dalilnya? Ya. Mana dalilnya? Maka coba tanyakan kepada dia, siapa yang meriwayatkan ya dengan lafaz astagfirullah maghfirli. Ya, aneh sekali mengingkari sesuatu ya dengan sebatas dzon, dugaan, lalu menetapkan sesuatu pun dengan sebatas dzon dan dugaan. Ya, andaikan dia menetapkannya dengan dalil dan membawakannya dengan pada dalil yang sahih, tentu itu lebih baik lagi. Nah, teks yang kedua berkenaan dengan kisah tadi, Ustaz? Saya tidak tahu. Nanti insyaallah coba dicari ya tentang kisah tersebut. Nah, ya, jazakallahu khair atas penjelasannya. Demikian bagi bapak yang bertanya, kita akan pending satu pertanyaan tentang kisah yang tadi, insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Semoga Allah mudahkan. Kita angkat kembali bagi Anda yang ingin bertanya di 0218236543. Tafadhol. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Naila Rohma di Cikarang. Silakan. Ya, ini Ustaz, apakah boleh apabila mengirim SMS itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim kemudian salam dengan mengikuti contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengirim surat kepada Raja Heraklius itu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Memang ya, adalah Rasulullah SAW ketika mengirim surat ke Heraklius, maka Rasulullah SAW di situ dalam surat tersebut disebutkan ya Bismillahirrahmanirrahim, assalamu ala man ittaba'al huda. Ya, sebelumnya disebut ila azimir raq ila ila hazimir rum Herakl. Ya, kepada pembesar Romawi Heraklius. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala man ittaba'al huda. Dan para ulama mengatakan ini merupakan sunnah. Kalau kita menulis surat, hendaknya dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, lalu kemudian kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maka bolehkah dikiaskan dengan SMS? Ya, karena SMS termasuk surat. SMS termasuk surat, wallahualam. Baik, saya jazakallahu khair. Kita berikan satu kesempatan kembali dari telepon sebelum kita angkat dari pesan singkat. Silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Wela di Cikampek. Baik, silakan Umu. Ustaz, apakah ada dalil keutamaan orang yang meninggal di hari Jumat? Dan bagaimana kalau hari Arafah nanti hari Sabtu saumnya gimana Ustaz sunahnya? Syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwanumu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Tentang keutamaan orang yang meninggal di hari Jumat disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitab Ahkamul Janais, dan beliau menyatakan hadisnya hasan, bahwa orang yang mati di hari Jumat tanda ya orang yang mati husnul khatimah. Dan kita mohon kepada Allah supaya Allah berikan kepada kita husnul khatimah. Ya. Adapun tentang puasa di hari apa? Tadi hari Sabtu bertepatan dengan puasa Arafah. Terjadi ikhtilaf para ulama tentang masalah ini. Ya. Sebab ikhtilaf itu adalah dalam memahami hadis yang dikeluarkan Abu Daud, la tasumu yawma sabti illa fi maftarid 'alaikum. Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali yang diwajibkan saja. Kata-kata kecuali yang diwajibkan yang memberikan problematika kepada para ulama. Sebagian seperti Syekh Albani memandang bahwa ya, hadis ini mutlak, pokoknya setiap yang sunnah tidak boleh, karena Rasulullah tidak mengecualikan kecuali yang fardu saja. Sementara sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini dibatasi oleh hadis-hadis yang lain, seperti disebutkan bahwa Rasulullah menyebutkan tentang keutamaan puasa Arafah, dan Rasulullah tidak menyebutkan ya kalau bertepatan dengan hari Sabtu bagaimana. Iya. Atau juga Rasulullah menyebutkan tentang puasa Daud, tidak menyebutkan bahwa kalau bertepatan dengan Sabtu diloncat. Iya. Itu menunjukkan kata para ulama, ya sebagian ulama, bahwa itu dibatasi dengan hadis lainnya, di mana yang dimaksud dengan jangan berpuasa hari Sabtu yaitu puasa mutlak. Tapi kalau ada puasa-puasa yang muqayyad seperti puasa Arafah, ya puasa Daud, maka itu diperbolehkan. Sebagian ulama lagi berpendapat bahwa larangan puasa hari Sabtu itu kalau disendirikan, artinya tidak boleh disendirikan. Ya, dengan bukti hadis Aisyah, hadis seorang sahabat yang berpuasa di hari Jumat, Rasulullah bertanya kepada dia, kamu puasa sebelumnya? Tidak. Dan kamu akan puasa setelahnya? Tidak. Kalau kata-kata Rasulullah, kalau begitu kamu batal saja. Ya. Dan ini yang condong kepada Ibnu Qayyim setahu ana ya, dalam kitab Zadul Ma'ad, bahwa yang dilarang itu kalau disendirikan, tapi kalau digandingkan dengan hari lain maka itu diperbolehkan. Allahu'alam. Nah. Baik, saya jazakallahu khair atas penjelasannya, demikian umum. Dan kita angkat pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Ada pendengar kita yang bertanya dan sepertinya semangat untuk mempelajari ilmu hadis, dan merupakan satu ilmu baru yang mungkin baru pertama kali mempelajari ilmu hadis ini. Pertanyaannya, bagaimana ketika kita melihat perbedaan dalam mensahihkan dan mendhaifkan hadis oleh para ulama, dan apa yang menjadi standar untuk menghukumi satu hadis asli itu, hadis itu sah atau tidak? Karena saya bingung kenapa ulama berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya dalam menetapkan kesahihan atau kedhaifan hadis. Dan apakah kebingungan itu lumrah? Jazakallahu khair. Kebingungan itu lumrah kalau buat orang yang tidak paham bagaimana tata cara menimbang atau meneliti sebuah hadis sahih atau tidak. Ya. Maka dari itu, kita atau mereka yang awam yang belum bisa memeriksa hadis dan belum mengetahui tata cara yang menilai hadis, ya, kewajiban mereka adalah tanyalah kepada ulama yang lebih alim, yang lebih kita yakini bahwa dia lebih mumpuni ya di dalam ilmu hadis. Ya, itu kewajiban seorang alim, seorang awam. Tapi kalau dia mempunyai kemampuan untuk menilai hadis, mengumpulkan jalan-jalannya, maka kewajiban dia apa? Ya, mencari sendiri. Mencari apa sih alasannya ulama yang menganggap sahih? Apa sih alasannya ulama yang mengatakan dhaif? Kemudian kumpulkan ya hujah-hujah mereka, alasan-alasan mereka. Lalu kita kembali mencari ya jalan-jalan, barangkali kita mendapatkan jalan yang lebih menguatkan. Ya, dalam kitab-kitab hadis atau dalam kitab-kitab takhrij, sehingga sampai kemudian kita pun sampai kepada sangat dugaan kita yang kuat bahwa yang benar adalah pendapat si fulan ini. Kalau dia memang punya kemampuan, maka wajib dia untuk mencari dan terus mencari. Ya, tapi kalau dia tidak punya kemampuan seperti hanya orang-orang awam, maka lebih baik dia tanya kepada orang yang lebih dia yakini bahwa dia lebih piawai, lebih punya kemampuan dan kedalaman dalam masalah ilmu hadis. Nah. Jazakallahu khair. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, betapa inginnya ana ketika menyimak atau mendengarkan sebuah kajian, baik itu disampaikan oleh para dai di televisi atau di media radio atau secara langsung, ustaz atau dai tersebut menyampaikan hadis atau hujah yang dijadikan rujukan bagi dia untuk menyampaikan suatu perkara atau ilmu. Namun betapa banyaknya yang ana simak adalah mereka hanya sebatas menyampaikan apa yang menurut mereka benar, dan kalaupun menyebutkan suatu hadis tidak disebutkan tentang derajat kesahihan atau kedhaifannya. Bahkan yang lebih parah, terkadang membantah suatu hadis yang sahih dengan alasan bahwasanya perkara ini sudah turun temurun dan banyak orang yang melakukannya. Mohon nasihatnya dan solusinya saja. Jazakallah khair. Solusinya cuma satu, akhi, ya, yaitu antum ya hanya belajar kepada orang-orang yang betul-betul telah kokoh keilmuannya. Makanya Al-Imam Malik rahimahullah berkata, arba'atun, ada empat orang yang jangan diambil ilmunya. Yang pertama yaitu man ghalaba 'alal ghaflah, yang ya banyak lalainya. Yang kedua, ahlul bid'ah, pengikut hawa nafsu. Yang ketiga, alladzi la yadri ma yaqul, orang yang tidak tahu apa yang ia ucapkan. Ya, sebagian ulama menafsirkan maksudnya dia tidak tahu apakah yang dibawakan hadisnya itu benar apa sahih apa enggak. Ya orang seperti ini pun juga jangan diambil hadisnya apa ilmunya. Kenapa? Bisa jadi dia mendasarkan pendapatnya berdasarkan hadis yang lemah, yang dia tidak tahu ternyata hadis itu lemah. Ya, atau menisbatkan kepada Rasulullah sesuatu yang bukan hadis Nabi SAW, dan berapa banyak hal itu di zaman sekarang. Ya, maka dari itu hati-hati. Maka dari itu Rasulullah SAW mengingatkan hal ini. Ya, kata beliau, inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir. Di antara tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari para asagir. Siapa itu orang-orang yang dangkal keilmuannya? Ibnu Barak menafsirkan, yaitu orang-orang para ahli bid'ah. Ya, maka dari itu, ya, kewajiban antum adalah memilah dan memilih. Siapa ustadz yang berhak antum dengarkan perkataannya? Siapa ustadz yang berhak antum ambil ilmunya? Ya, antum saja dalam ilmu dunia pasti menginginkan para ahli. Antum ingin belajar ke komputer, antum akan datang kepada para ahlinya. Antum ingin belajar kepada apa tentang kedokteran, antum pun harus belajar kepada para ahlinya. Apalagi masalah agama yang berhubungan dengan masalah apa? Ya, masalah surga atau neraka. Ya, masalah agama ini berat sekali. Ini berhubungan dengan al-qaul 'ala Allah bighairi 'ilm, ya, berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Maka dari itu, ya, hendaknya antum menyeleksi. Hendaknya antum mengambil ilmu dari orang-orang yang telah kokoh keilmuannya supaya antum selamat. Makanya al-Imam seorang sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin Umar berkata, dinak innama huwa damuk wa lahmuk khudh 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khudh 'anil ladzina malu. Agamamu jagalah, ambil dari orang yang istiqamah yang lurus, dan jangan kamu ambil dari orang yang menyimpang. Muhammad bin Sirin berkata, inna hadzal 'ilma dinun fanzuru 'amman ta'khudhuna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agamamu, maka ambil, lihatlah oleh kamu dari siapa kamu mengambil agamamu itu. Ya Allah wa'ala. Nah, jazakallah khair atas jawabannya Ustaz. Dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya berkaitan dengan beberapa derajat hadis yang disampaikan pendengar kita. Yang pertama dari Bapak Zainal di Majalengka. Ustaz, bagaimanakah kedudukan hadis berfikir sejenak lebih baik daripada ibadah setahun? Apakah hadis ini sahih Ustaz? Jazakallah khair. Berfikir sejenak, ya, lebih baik daripada ibadah setahun. Hadis ini apa namanya, seingat saya, ya, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Itu seingat saya. Coba nanti ana cari lagi, ya, tentang masalah ini. Nah, baik, kita angkat kembali pertanyaan berkaitan dengan derajat hadis yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya tentang hadis ini. Orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, bagi mereka mimbar-mimbar dari cahaya yang membuat cemburu para nabi dan syuhada. Apakah hadis ini sahih Ustaz? Jazakallahu khair. Hadis ini, ya, manabir min nur yang disebutkan dalam hadis, kalau seingat saya dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ya, seingat saya, ya, di mana hadis ini termasuk hadis yang sahih, ya. Juga Syekh Al-Albani rahimahullah ia menyebutkan bahwa hadis tersebut adalah, ya, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dalam hadis Mu'adz, bahwa Allah berfirman, al-mutahabbuna fi jalali lahum manabir min nur yaghbithuhum an-nabiyyun wasyuhada. Orang yang saling mencintai karena aku, mereka akan diberikan mimbar-mimbar dari cahaya yang para nabi dan para syuhada saja merasa iri kepadanya. Hadis itu, ya, kata Syekh Al-Albani sahih. Dikeluarkan At-Tirmidzi dalam sunannya. Nah, jazakallah khair Ustaz. Kita angkat kembali dari pendengar kita, Marni di Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah mendengar Ustaz menyebutkan hadis bahwa kelak di akhirat akan dihadirkan tiga orang yang akan diuji untuk masuk api neraka. Bila mereka taat, maka mereka akan jadi penghuni surga. Namun apabila mereka tidak taat, mereka akan menjadi penghuni neraka. Mohon penjelasan tentang hadis tersebut Ustaz. Siapakah tiga orang yang diuji tersebut? Jazakallah khair. Mungkin maksudnya adalah hadis yang dikeluarkan Abu Dawud, ya. Arba'atun yudli bihujjati yawmal qiyamah. Ada empat orang yang mengemukakan alasannya pada hari kiamat. Yang pertama adalah orang yang tua renta, Yang kedua adalah orang yang tuli dan bisu. Yang ketiga adalah orang yang gila. Dan yang keempat orang yang mati di masa fatrah. Lalu Allah akan lalu orang yang tua renta akan berkata, ya Rabb ja'al Islam, ya Allah, Islam datang kepadaku, ya, dalam keadaan aku tidak memahami sedikit pun juga. Yang kedua berkata, ya Rabb, Islam datang kepadaku dalam keadaan aku tuli dan bisu. Yang ketiga berkata, ya Allah, Islam datang kepadaku sementara anak-anak kecil saja melempari aku dengan tai binatang. Ya, dan yang mati di atas fatrah berkata, ya Allah, belum sampai kepadaku Rasulmu, belum datang kepada Rasulmu. Lalu Allah akan uji mereka. Ya Allah menyuruh malaikat untuk mengobarkan api, dan disuruhnya mereka masuk ke dalam api. Siapa yang taat maka masukkan ke surga, siapa yang tidak taat maka ia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Adapun masalah apakah kekal atau tidak itu hanya urusan Allah yang Maha tahu, ya, tentang masalah itu. Allahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini karena waktunya sudah habis, ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.